Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani, memikirkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi namanya. Iya, selalu menjadi kerinduan, tak sekedar mendengar, tapi belajar untuk menjadi pelaku yang aktual. Tetapi dalam mendengar pun kita tak sekedar mau mengetahui kulit, tapi sampai ke isi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum kita lanjut memikirkan kebenaran firman Tuhan di dalam kesempatan program Dimensi Iman Kristiani ini, kita berdoa lebih dulu, saudara-saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami lewat program Dimensi Iman Kristiani di bawah naungan Yayasan PAMA ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong kami, memimpin kami, baik kami yang mempersiapkan diri untuk melayani tiap saudara dimanapun berada, supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kalau kita membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-17. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, ini menjadi bagian yang sangat luar biasa dalam perenungan kita. Kisah tentang orang kusta disembuhkan pasti semua kita hafal, bukan? Tetapi mari kita selusuri satu-satu peristiwa ini. Ketika dikatakan bahwa dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria Galilea. Perbatasan Samaria Galilea sebetulnya itu perbatasan yang tipis, tetapi menjadi persoalan yang tebal, begitu ya. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi tidak akan menginjakkan kakinya ke tanah orang Samaria karena dianggap najis. Orang Samaria adalah orang yang dianggap orang berdosa, sekalipun tidak berdosa, itu status yang menempel pada dirinya. Samaria, gembala, penyamak kulit, ya, dan orang-orang yang bekerja sejenis itu dianggap orang berdosa. Kenapa, saudara? Kalau orang Samaria itu memang cerita kisah dari PL. Yang kedua, kalau gembala karena sering dianggap tidak jujur. Yang ketiga, pemungut cukai juga ya, dianggap itu menjadi abdi kepada musuh. Sementara kalau penyamak kulit dianggap kerjaannya najis. Jadi karena ada status yang menempel pada mereka, itu menjadi sudah semacam satu penilaian, lepas dari bikin apa tidak bikin. Karena itu, peristiwa ke-10 orang kusta menjadi satu peristiwa yang sangat indah sekali. Orang-orang Yahudi terkenal dengan arogansi keagamaan, merasa paling hebat, paling tinggi. Samaria sejatinya adalah Israel Utara, yang ketika kemudian dua negara itu menjadi kerajaan itu pecah menjadi dua. Di selatan adalah kerajaan Yudea dengan ibu kotanya Yerusalem. Di utara adalah kerajaan Israel dengan 10 suku ibu kotanya Samaria. Nah, saudara-saudara, sesudah kemudian porak-poranda mereka hancur ratusan tahun kemudian, orang-orang Samaria sebagai orang Samaria, di sebelah sini orang Yahudi, dan mereka terpilah dua. Nah, pada waktu kemudian di dalam pergerakan itu dikatakan ada 10 orang kusta, ya. Lalu mereka kumpul di sana, tapi yang kusta itu ternyata ada Samaria dan bukan Samaria. Maklum, saudara, kalau sudah kusta itu jadi orang berdosa, terkutuk, aib, baik di Samaria maupun di Yahudi, bukan? Sehingga orang kusta yang dianggap aib ini kumpul. Sehingga satu sama lain tidak lagi berani menyebut diri kau orang berdosa karena Samaria. Ironis. Mestinya orang tidak terpecah-pecah Samaria maupun Yahudi. Karena semua orang harusnya saling mengasihi seperti yang diajarkan Yesus, bukan? Tetapi mereka terpecah dan bisa bersatu kapan? Ketika kena kusta. Ironi, lucu sekali. Masa kusta yang mesti menolong orang baru bisa bersatu? Tapi itulah fakta. Agama sebaliknya membuat orang terpisah. Realita yang menyedihkan. Banyak sekali orang-orang menyebut dirinya pelaku agama. Ya, banyak sekali orang-orang menjadi pemimpin dari institusi agama. Tetapi menjadi orang-orang yang justru sumber masalah. Ini menjadi sesuatu ironi yang sangat menyedihkan, saudaraku. Nah, mari kita lihat 10 orang kusta tadi. Kusta telah mempersatukan sekelompok ini, yaitu 10 orang. Lalu dikatakan ketika Yesus melewati daerah itu, ada 10 orang kusta. Ini pinggiran kota ya, maka daerah perbatasan. Karena orang begini biasanya dikucilkan. Ya. Maka ketika Yesus lewat, mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Saudara-saudaraku, ya, tampaknya mereka sudah tidak asing dengan Yesus. Pasti ada berita yang mereka dengar, lalu lalang, ya. Mereka mendengar cerita ini, mereka mendengar kisah itu. Maka, saudara-saudara yang kekasih, apapun yang menjadi cerita yang mereka dengar, menjadi menarik ketika satu waktu Yesus melewati tempat mereka. Saudara, kusta dikucilkan dan kusta dimusuhi. Tetapi sekarang orang kusta itu punya satu harapan dari apa yang mereka pernah dengar kisah tentang Yesus. Maka berteriaklah mereka memunculkan harapannya, "Yesus, Rabi, Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudaraku yang kekasih, kasihanilah kami. Memang nada itu lebih pas karena kami ini dikucilkan, diasingkan. Jadi bukan sekedar langsung bilang sembuhkanlah kami. Kalimat kasihanilah kami menjadi menarik karena memang mereka patut dikasihani. Yang saya katakan tadi, mereka orang yang sudah dikucilkan. Mereka orang yang sudah diasingkan. Maka kasihani adalah mengharapkan belas kasihan Tuhan atas mereka. Supaya mereka jangan menjadi tersingkir, terkucil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang kita lihat dan berlanjut menjadi sesuatu apa yang menarik dalam ketika kita memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di sana. Bahwa kemudian mereka menjalankan tugasnya di dalam sedih, kemudian mereka berteriak memohon belas kasihannya. Maka Yesus berkata apa? Dipandangnya mereka lalu bilang apa? "Pergilah kepada imam, tunjukkan dirimu." Saudara, ini menjadi sangat perlu perhatikan dulu pertama konstruksinya. Mereka dikucilkan, mereka terasing karena dianggap terkutuk, yaitu penyakit kusta. Mereka berteriak kepada Yesus, "Kasihanilah kami." Kenapa? Karena kami menjadi terkutuk karena apa yang terjadi pada kami, yaitu kusta itu. Sehingga ada banyak orang sakit, ya, ada orang buta, begitu ya, ada orang lumpuh, tapi tidak menjadi terkutuk. Sehingga kutuk ini menjadi persoalan serius gara-gara kusta ini. Nah, oleh karena itu mengohon-mohonkan belas kasihan untuk dikembalikan. Nah, karena itu dikatakan kalau kamu mau sembuh atau sudah sembuh, mereka wajib mempertunjukkan dirinya kepada imam untuk diperiksa oleh imam. Imamlah yang menyimpulkan orang itu sudah sembuh atau belum sembuh dari kusta. Kalau sudah ditentukan dan dikatakan mereka sembuh dari kusta, mereka boleh kembali ke kampung halaman, kembali ke keluarga. Tapi kalau imam bilang belum sembuh, mereka nggak bisa. Tugas imam, tugas yang sangat strategis, saudara. Ya, nah di sini memang seringkali terjadi transaksi suap itu. Ketika umat memerlukan legalitas dari imam, maka imam membuat surat legalitas menjadi mahal. Ironis ya. Nah, mari kita bisa melihat di dalam bagian ini. Maka Yesus mengatakan, "Pergi tunjukkanlah dirimu pada imam." Artinya, bahwa kamu sudah sembuh dan kamu berhak kembali kepada keluargamu. Kasihanilah kami, Kristus mengasihani mereka. Saudara, 10 orang ini pergi, saudara-saudara yang kekasih. Dan apa yang terjadi kepada kesepuluhnya dikatakan bahwa di tengah jalan ketika mereka lagi berjalan, mereka jadi tahir. Sambil jalan, mereka sembuh, saudaraku. Saudara bisa membayangkan, ingat, kusta bukan sekedar penyakit. Ya, kusta bukan sekedar bahaya untuk tubuh, tapi kusta memisahkan kita dari keluarga, kusta membuat kita najis. Itu persoalan yang serius, sehingga lahir batin tersiksa, teraniaya karena kusta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang mereka telah sembuh. Kebahagiaan mereka meluap dan begitu luar biasanya. Ingat, ini bukan soal sakit, ini juga soal aib. Maka di dalam meluapnya kebahagiaan mereka, begitu sukacitanya mereka, sudah seharusnya mereka mengingat, bukan? Dan amat sangat luar biasa berterima kasih kepada yang menyembuhkan. Siapa? Yesus. Harusnya itu yang mereka lakukan. Pergi menemui Yesus. Tetapi yang sembilan tidak melakoni itu, saudara-saudara. Mereka pergi dan bahagia untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Lapor pada imam, sembuh kembali ke keluarga. Menikmati apa yang sudah lama tidak dinikmati. Kumpul dengan keluarga. Mungkin sudah membayangkan makan enak kali ya. Maka mereka sangat self-oriented pada waktu itu. Aku udah sembuh, aku akan dapat apa yang aku inginkan. Saudara, keinginan terhadap gairah diri, keinginan terhadap kebutuhan diri, keinginan terhadap pemuasan apa yang ada di dalam dirinya sangat kuat, membuat mereka fokus segera pulang. Fokus segera ke rumah untuk menggapai apa yang diingini dan memenuhi keinginan diri. Tetapi beda dengan satu orang lagi. Kebahagiaan yang sangat kuat tidak membuat dia self-oriented. Dia sangat ingat siapa yang menyembuhkannya. Dia tetap mengarah kepada Kristus. Dia tetap menjadi seorang yang God-oriented. Kepentingan diri tidak menjadi penting, tetapi penaklukan diri itu yang terpenting. Maka sisa Maria kembali menghadap kepada Yesus. Bersyukur, berterima kasih karena dia sudah disembuhkan. Dikatakan apa? Dia kembali, dia memuji-muji Tuhan. Dan bahkan tersungkur di kaki Yesus. Saudara, amat sangat tahu diri, amat sangat tahu menempatkan diri. Dia tersungkur di kaki Yesus. Hidupku tadi tidak ada apa-apanya. Aku bukan saja sakit, tetapi sudah menjadi sampah bagi masyarakat. Aku sudah dianggap aib dan petaka bagi keluarga. Aku tidak boleh apa-apa. Hari ini, aku sembuh. Aku sudah hidup dari matiku. Aku sudah kembali dari keterasinganku. Wajar kalau dia sujud kepada Kristus. Orang kusta sulit dibayangkan bilakah mereka sembuh. Maklum pengobatan pada masa itu sangat terbatas sekali, bukan? Jadi kecenderungan orang kusta adalah kusta seumur hidupnya atau terasing seumur hidupnya. Atau bahasa saya, mati selagi hidup. Tetapi yang 10 ini mendapatkan hidupnya sebelum mati. Mereka hidup di dalam hidupnya. Wow, bergairah. Tapi hanya satu yang kembali. Nah, yang kembali ini bersyukur kepada Tuhan. Menjadi sangat luar biasa. Siapakah dia? Dikatakan di situ bagaimana Yesus menggambarkan orang Samaria itu. Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Istilah pemakaian orang asing sebetulnya mau mengkritik orang-orang Yahudi yang 9 yang tidak pulang. Yahudi, tapi perilakunya payah. Ini Samaria yang dianggap orang asing, tapi perilakunya santun. Alkitab selalu menemplak kemapanan, merubuhkan sistem nilai yang dibangun oleh institusi keagamaan. Itu sebab Yesus memang selalu menciptakan kegelisahan bagi kemapanan. Dan dia dimusuhi oleh kelompok para imam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu orang itu sembuh dan dia kembali tersungkur di kaki Yesus, bersyukur kepada Yesus karena dia mendapatkan hidupnya. Dan dia tahu dia dapat dari Yesus. Yang 9 tidak mau tahu. Mereka hanya pusing dengan dirinya, mereka akan mendapatkan apa yang mereka ingini. Nah, oleh karena itu Yesus berkata kepada orang asing itu atau kepada orang Samaria itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lagi-lagi, saudara-saudaraku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak sama dengan soal engkau sembuhnya. Tapi imanmu sudah menyelamatkan engkau adalah iman yang tertaut kepada Allah yang memberi apa yang dia punya, termasuk kesembuhan. Nah, iman kepada Allah inilah yang menjadi sangat luar biasa. Karena kesembuhan, 9 orang itu tidak beriman. Dalam pengertian, mereka sudah didampar Tuhan. Tetapi, 9 orang yang tidak pulang itu sembuh juga. Emangnya Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi atau bisa dibodoh-bodohi? Jelas tidak. Karena itu, ucapan Yesus sangat keras dan tegas. Hanya orang asing ini saja yang kembali. Mana yang lain? Kau, imanmu sudah menyelamatkanmu. 9. No. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pokok pikiran kita yang paling serius. Bagaimana kita bisa memahami bahwa 9 orang pilihan orang Yahudi tidak kembali. Sementara Samaria yang disebut orang berdosa, yang dianggap rendah oleh Yahudi, kembali. Pertanyaannya, siapa sebetulnya pendosa yang tulen? Gereja seringkali bisa menjadi panggung di mana pertunjukan kerohanian itu bisa terjadi. Tetapi originalitasnya, keutuhannya tidak bisa dipertontonkan di gereja. Karena benar atau tidak benarnya seseorang akan terukur di luar sana. Gereja seringkali membuat kamuflase, memaksa kita jadi ramah misalnya, penuh senyum, membantu yang lainnya. Karena tembok gereja di mana kita ada. Padahal sejatinya kita tidak seperti itu. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah kita harus belajar. Ketika 9 orang ini tidak balik, pertama, bahwa ternyata tidak ada korelasi langsung antara iman dan kesembuhan. Mereka tidak iman, mereka diusir sana. Tapi sembuh itu, ya. Kenapa? Kalau mereka nggak sembuh, nggak berani masuk kota, kan? Pasti mereka balik lagi ke pembuangan tadi, ke penampungan tadi. Jadi mereka dapatkan kesembuhannya dalam kebebalan, kesombongannya. Sembuh adalah pemberian Tuhan. Tapi sama seperti dia memberikan kesembuhan kepada semua orang, begitu juga dalam murah hatinya. Tuhan memberikan kesembuhan juga. Matahari. Di samping kesembuhan pada semua orang, Tuhan juga memberikan matahari kepada siapa? Kepada orang baik dan juga orang jahat. Dapat matahari yang sama. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara, kita belajar untuk mengerti, kita belajar untuk memahami bahwa Tuhan memberikan nilai-nilai berkat-berkat itu terhadap semua orang. Matahari semua orang dapat, kesembuhan juga. Jadi gak ada korelasinya bahwa karena kau iman kau dapat matahari. No! Iman membuat kita terpaut kepada dia. Dia akan memberikan apa yang dia akan berikan. Salah satunya bisa, kesembuhan. Tetapi iman membuat kita kuat dan diselamatkan karena terikat dengan dia. Itu yang terpenting. Maka orang yang terikat dengan Kristus itu, gak sembuh pun dia gak pusing. Itu bedanya. Dan beda ini bumi langit dengan apa yang kita pahami mungkin. Karena itulah pelurusan pemahaman menjadi sangat penting. Isu yang tidak boleh diabaikan, saudara-saudaraku yang kekasih. 10 orang kusta yang sembuh, hanya satu yang diselamatkan. Ironi. Kemarahan Yesus sudah menunjukkan sikap. Kemana? Kenapa orang asing ini yang kembali? Itu sudah jelas menunjukkan sikap betapa yang 9 itu tidak tahu diri. Ya, kalau kita memakai bahasa yang keras, 9 itu kalau gak diselamatkan ya masuk neraka, kan begitu ya. Untuk apa kau sembuh tapi tidak masuk surga? Lebih bagus kau sakit seperti Lazarus tapi masuk surga. Puji Tuhan kalau boleh sembuh dan juga masuk surga. Jadilah seperti orang Samaria itu. Dia sembuh, dia muliakan Allahnya. Itu yang harus jadi penting dalam hidup kita. Dia tersungkur di kaki Yesus. Itu yang seharusnya kita lakoni dalam hari-hari kita. Itulah tantangan kita. Nah, karena itu, saudara-saudaraku, pikirkan baik-baik dalam hidup kita ini, bukan? Bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Supaya kita sungguh bisa melakoni dengan benar, dengan tepat. Dan hidup kita bukan hanya mendapatkan berkat, tetapi selamat. Camkanlah itu, bagaimana keberimanan yang utuh. Ingat, agama seringkali gagal untuk menerjemahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Agama seringkali gagal untuk mengerti yang semestinya dalam kehidupan ini. Orang Yahudi, orang terhormat yang selalu merasa suci, tak tahu berterima kasih atas anugerah ilahi. Orang Samaria yang mereka anggap sampah, orang Samaria yang mereka sebut pendosa, orang Samaria yang dianggap tidak berkelas, ternyata tahu apa itu syukur kepada Allah. Hati-hati, gereja sekarang selalu banyak orang yang merasa gereja diberkati, gereja hebat, gereja luar biasa. Tetapi sesungguhnya hidupnya sudah menceritakan siapa dia. Ada banyak gereja tidak dipandang orang, mungkin terkutuk, tidak diberkati ya. Mungkin gereja yang dianggap payah. Ya, seperti gereja kebanyakan di desa, enggak punya gedung bagus, enggak punya rumah bagus, mobil bagus, dan seterusnya. Jemaatnya juga sangat kumuh. Tapi maafkan saya, tidak ada ayat Alkitab mengatakan, yang wah megah, di situ Tuhan hadir. Yang kumuh, tampak lusuh, Tuhan tidak ada. Enggak ada, saudara. Tuhan ada di dalam hakikatnya, dan tidak ada yang bisa menggugat. Yang menjadi pertanyaan, bisakah kita melihat buah itu dalam kehidupan tiap orang itu? Camkanlah itu, pikirkanlah itu, lakonilah itu dalam hidup kita sehari-hari. Supaya hidup kita menjadi hidup yang bersungguh-sungguh. Lagi-lagi kita menemukan kasus-kasus penyembuhan yang unik. Ya, ada perempuan pendarahan yang kita sudah pernah dengarkan. Berkopa, bercaya, dipegangnya jubah Tuhan. Sembuhlah. Yesusnya gak tahu. Nah, ada orang gak minta di kolam Bethesda, mau kau kesembuh? Sembuh apa? Gak ada yang angkat aku situ. Bangkit dan berdirilah, bawa tilammu. Sembuh. Tapi ada juga yang datang dan berkata, guru, tidak perlu kau datang ke rumahku. Seperti aku punya atasan, dia bicara aku lakukan. Aku percaya kau pun begitu. Sembuh. Nah, itu anak dari pegawai istana. Jadi kalau kita bisa melihat, saudara-saudaraku yang kekasih, betapa amat sangat luar biasanya cara Tuhan kerja dan berkarya dalam kehidupan orang percaya. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami dan kita pegang dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita berjalan melakoni hari-hari kita sehingga kita tidak salah. Penting. Ingat, kesembuhan tidak ada satu model, ada banyak model. Artinya, model tidak jadi penting, tapi anugerah ilahi itulah yang terpenting. Jadi, jangan ributkan model. Harus begini caranya, harus begitu, dan seterusnya. Jangan buat ironi yang menyedihkan. Ya. Saya pikir kita perlu hati-hati sekali. Saya, kalau lihat apa yang dilakukan Yesus, orang sakit dia datang, mau sembuh, langsung sembuh, dijalankan, begitu ya. Kalau sekarang lain, semua penyakit pun ditanya apa sakitnya, didata ini dan itu. Nah, belum lagi gelombang kedua, ada pula lagi yang membuat satu form, silakan tulis persembahan kalau kamu disembuhkan, disuruh bernazar. Yang ketiga, banyak orang fenomena, sudah sembuh seminggu dua minggu kembali lagi. Maklum, karena sejatinya euforia massa membuat dia kuat, endorfin hormonnya itu naik. Dan itu memberi efek kesembuhan kepada dia. Tetapi, segala sesuatu dengan mudah dimanipulasi dan berkata itu berkat ilahi. Ironi, tapi itulah kenyataannya. Saudara-saudara, tidak mudah bukan untuk sungguh-sungguh menjadi orang percaya. Tetapi disinilah keunggulan kita ketika kita teliti. Dan kita bisa menjadi kuat dan benar dalam iman percaya. Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Sehingga kita menjadi orang-orang unggul di dalam perjalanan zaman kita. Saudara-saudaraku, ingat. 9 orang kusta sembuh total, tapi tidak tahu mengucap syukur kepada Allah dan tidak kembali kepada Kristus Tuhan itu. Mereka orang Yahudi. Jadi jangan banggakan baju agamamu atau berapa banyak kegiatan dan aktivitasmu. Tapi kualitasmu seperti apa. Kemudian kita juga melihat orang Samaria yang dianggap najis, yang dianggap pendosa, yang dianggap payah. Tapi ternyata peka terhadap suara ilahi. Tahu bersyukur, berterima kasih. Dan kembali kepada Bapa, kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus memuji si Samaria. Yang satu yang dianggap dosa jelek, hidupnya benar. Yang satu suci hebat, menganggap hidup paling luar biasa, hidupnya salah. Jadi, pahamilah kebenaran dengan utuh dan jangan sepotong-sepotong. Jangan rasa bangga karena sudah tahu, kalau belum melakukan justru harus malu. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Bagaimana kita menggumuli menjalani itu dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang utuh. Percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu menjadi sangat menyenangkan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah inilah yang mestinya kita pikirkan dalam kehidupan keseharian kita. Supaya sungguh hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Ingat, mungkin engkau mendapatkan kesembuhan itu, tapi belum tentu engkau orang yang diselamatkan itu. Mungkin engkau mendapatkan berkat limpah mujizat itu, belum tentu engkau orang pilihan itu. Tapi pohon dikenal dari buahnya, dan buah itu akan nyata tampak, dan tahulah kita dengan segera orang ini selamat atau tidak selamat di hidupnya. Tahulah kita dengan segera apa yang terjadi di dalam hari-harinya. Tahulah kita dengan segera betapa karya Tuhan besar dalam hidupnya. Betapa karya Tuhan luar biasa. Samaria si pendosa mendapat anugerah dan kehormatan yang luar biasa. Tapi Yahudi si suci yang selalu menepuk diri, ternyata mereka tak pernah mengalami apa yang dialami Samaria. Sentuhan ajaib kasih Allah. Keselamatan itu. Selamat memikirkan saudaraku sebagai gereja yang memerlukan kepekaan. Jangan bangga karena situasi kuantitatif yang kita punya. Teropong iman ke dalam, menemukan kesejatian, supaya kita tidak kehilangan makna. Biarlah Tuhan menolong kita, biarlah Tuhan memimpin kita menjalani hari-hari kita. Semakin sejati dalam keimanan kita. Tuhan memberkati kita, terima berkatnya, bersyukur padanya, hidup di dalam Dia. Dekatlah bukan karena berkatnya, tapi karena dekat engkau dengan Dia, karena Dia yang mengasihimu. Amin. Baik saudara, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika kami boleh belajar melihat bagaimana karya ajaib-Mu Kau nyatakan pada tiap orang tanpa pandang bulu. Dan Engkau menyatakan kasih-Mu kepada Samaria. Dan kami belajar Samaria yang tahu berterima kasih, Yahudi yang lupa diri. Ingatkan kami supaya tak menepuk dada bahwa kami Kristen umat pilihan, tapi perilaku kami tak memadai. Supaya Tuhan menolong kami dan hanya hidup kami jadi kesaksian yang tidak terbantah. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik saudara, sampai kita bertemu lagi, dan jangan lupa www.reformata.com. Shalom.